Ikhlas ini merupakan pilar utama dalam agama kita. Orang punya hati yang baik, buah dari amal yang baik. Amal yang baik, buah dari keikhlasan. Ini mungkin jawaban kenapa ada orang yang ilmunya banyak, amalnya banyak, tapi kok akhlaknya masih kurang baik. Akhlak kurang baik gara-gara hatinya kurang baik. Hati kurang baik karena amalnya kurang baik. Amal kurang baik karena kurang ikhlas. Jadi ikhlas ini merupakan fondasi dari semuanya. Sebelum tiba kepada Rasul, ikhlas dulu. Sebelum kita berbuat itu niat dulu.